أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء تيجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل ini sudah berulang kali sebelumnya sudah ada قل قاف ya ada ini قل tapi ketika mengucapkan lam ditarik ke belakang قل jadi bukan قل dimonyongkan semuanya tidak قل tidak قل karena lam di sini dia tipis kalau kita bilang قل berarti lam juga ditebalkan tidak قل ini ya huwa sempurnakan memfathahkan waw huwa huwallah yang ditebalkan hanya lam saja ya tapi waw tidak tidak dibaca قل هو هو هو قل هو الله هو أحد dalil perkolakan sebenarnya kemarin sudah ada ya ujung lidah kita tempelkan di pangkal gigi seri أحد da قل قل هو الله أحد kita coba قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل الله أحد الله الصمد آ dibaca seperti الحمد الرحمن tidak baca الله tidak sering kalau dikaitkan dengan azan orang الله أكبر أو gitu all tidak dia sebetulnya baca الله أكبر begitu juga kalau imam ketika takbiratul istiqar Allahu akbar sami'a Allahu liman hamidah baca Allahu akbar karena dia a tidak ada o o ada berarti a sempurnakan berarti Allahu hus sad dua ya satu sukun satu huruf fathah Allahus satu Allahus sa dua sa tidak dimunyongkan su tidak tapi sa dibuka sa bakso tidak bakso gitu miso miso gitu ya Allah Allahu husa sama sempurnakan baris fathah pada mim sama buka sama de sama juga kalian tadi diulangi Allahu samad Allahu samad oke lam yalid wa lam yulad. Di sini dal juga sukun. Yalid wa lam yulad. Tapi kalau kita ingin berhenti kita baca lam yalid ya. Seperti ada hamzah di belakang lam yalid ya. Tapi kalau kita sambung maka dia hanya berbunyi seperti d saja. Lam yalid wa lam yulad. Kita baca lam yalid wa la. Karena dia qalqalah suara. Jadi seakan-akan anda baca D saja, D gitu. Lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir ini karena kita berhenti di lad. Kalau saja contohnya kita lanjut nafas panjang disambung dengan ayat sesudahnya, maka akan sama nasibnya dengan yang pertama. Lam yalid. Akan kita baca lam yalid wa lam yulad wa lam. Ya sama kan? Ya. Tapi kalau kita berhenti lam yalid ya wa lam yulad ya. Tapi kalau kita sambung seperti tadi. Kita coba lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Nun di sini hilang idgham kamil dihilangkan dia masukkan ke lam idgham ghairu hunna. Yakul lahu. Seakan-akan dulu sudah ada. Wa lam yakul lahu kufuwan. Sempurnakan baris pembang pada kafa kufuwan. Kufuwan, wan dibuka, kufuwan ahad, seperti yang ada sebagian mushaf tertulis itu seperti ahad, terus ada mimnya, ada mim di belakang dalil itu. Ya kan ada mim di atasnya, ahadun ada mim. Mim ini sebutannya mim iqlab kalau kita baca sambung dengan bismillah. Seperti ini kita baca kata wa lam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq gitu. Makanya dia ada mim. Karena nanti kalau disambung dengan bismillah berarti nun atau tanwin bertemu dengan ba. Andai contohnya kita membaca nafas panjang akhirnya hanya dibaca satu nafas saja. Ya kan? Seperti surat tarawih di Indonesia 3 rakaat hanya selesai 7 menit saja ya. Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Karena dia qul huwallahu sama bunyinya ya. Sama enggak secara bunyi sama enggak, Pak? Sama kan secara bunyi. Yang tanwin ini sebetulnya dia nun. Tanwin ini ya nun, dia diucapkan tapi tidak ditulis. Ini tanwin. Tanwin itu kan seperti ini dalam bahasa Arab ya. Dan ini dan ini. Tanwin ini dari kata nih, nawana. Dari kata nawana. You nawin. Ini nun, nun. Nun yang didouble kan dia tadi. Makanya nanti kalau kita lewatkan bacaan sambung dengan ekset depannya, ini akan dibaca nih ya. Kalau dalam musaf Indonesia ada ditulis, kalau kita nyambung sangat tulis nun kecil di bawah. Nah gitu. Supaya nanti kalau kita nyambung bisa tahu caranya. Jadi caranya begini. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Dan melepaskannya dengan kasal. Jadi bunyinya kira-kira ahaduni. Nah, tadi yang dibaca Allahu tabarakallahnya Allahu sekarang karena dia berbaris kasal dibaca ahadunillah. Tidak lagi baca ahadunillah. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepaskan kasra pada waw, fathah huwa. Buka. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apa? Allahu. Allah. Bukan Allah. Allah ya. A. Allahus samad. Allahus samad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Sudah kan, Pak? Artu A tapi lamnya dengan ditipiskan. Allah. Saya kasih jeda pada nun walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga mungkin yang sebagian terpengaruh bahasa daerah. Menyebutkan Allah itu kayak gini bunyinya. Allah tapi dibaca kayak gini. Allah gitu ya. Allah gitu ya. Kenapa? Karena dia menyongkan Allah. Sebenarnya dia Allah, tidak ada hubungannya dengan ini. Allah, bukan Allah tidak. Kepada Allah bukan Allah, gitu ya. Dan ini beda ucapan orang Islam kata Allah, padahal Allah juga di sampai sini saja sama. Tapi kalau orang Kristen Allah katanya, kita Allah yang harus tanya. Baik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مدوس الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ahad, jangan dimatikan dulu tapi langsung. Ahad. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, gitu jangan. Okay. Ahad, jangan putus. Ahad, tidak. Langsung saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu, tidak ada putus. Coba lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, jangan wallah deh. Qul huwallah. Jangan menyongkan mulut pas ini biar tidak terbawa wau. Wow. Qul huwallahu ahad. Oke. Allah Somad. Allahus Somad. Somad, jangan tanyakan mim. Allahus Somad. Allahus Somad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Enggak, lam yalid wa lam yu, panjang yu tadi. Lam yalid wa lam yulad. Enggak, pakai jawi lam yalid tidak. Yam lam yalid ada dia nyambung. Lam yalid Kuncinya dalam bahasa Arab, pengucapan yang benar ditekan di awal-awal kata, di huruf di awal kata. Kalau ahad ada tiga, pengucapan benarnya ahad. Gini. Karena akan ketahuan nanti, akan ketahuan ini orang Indonesia, ini orang ini. Apalagi jika ada empat kata, barisnya sama. Seperti wa khalaqa. Ini jelas sekali orang Arab, tidak orang Arab. Penekanannya di mana, ini misalnya kita nih. Ahad, pokoknya kalau kata-kata tiga, tekan di awal. Oke, okay. Contohnya ada kata contoh seperti ini. Wajah ala lakum. Seperti ini. Ini enggak susah nih, nanti coba kan ada. Wa wa ja da ka. Kan? Bol gitu ya. Wa wa ja da ka. Ini harus benar ini nanti. Harus dipisah wa. Baik, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. ada. Diulangi. Tarik alam ke belakang pak. Qul. Kalau qul berarti terbalamnya. Qul. Tidak a. Allahu. Okay. Yang dalam pertama tipis. Lam yalid wa lam yulad. Okay. Bagus, masya Allah. Terima kasih. Allahu Samad. Tebal kalamnya lagi. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan berhenti. Lam yalid kayak nabrak dia enggak? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad tidak. Ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad de tidak, begini pak. Ahad de, aha langsung de, bukan ahad de. Jangan dua dalnya. Ahad de tidak, ahad de. Walam yakun lahu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini okay, dikurangi sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ada yang bawa ini daftar hadir? Ada ya, sudah jalan. Iya, kalau tekan Pak. Ahad, tekan apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bagus. Allahus-samad. Lam yalid wa lam ahad. Okay. Selamat pagi. Coba lagi lam yalid. Jalankan nadanya pak. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Masya Allah. Dua soalnya. Allahu Samad. Allahu Samad. Dalam pertama lam yalid wa lam yulad. Okay, bagus. Allahus-Samad. Tidak. Allahus-Samad. Karena dia tiga kata soalnya dulu ya. Allahus-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. akan baca. Huwa sebenarnya kan wawnya Pak wa ya. Qul huwallah. Bagus. Bagus. Jangan berhenti lah. Lam yalid tidak. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Silakan Pak. Iya, dikalkulakan kalau disambung ke kalau sukara yang terakhir lam yalid wa lam yulad wa lam gitu ya, jelaskan yang terakhir Pak, silakan. Oke. Jangan itu kalahkan lam. Qul yahu tidak. Qul huwa Allah. Jangan pada qul tidak. Qul. Ayo. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus insyaallah. Ayo kapan? Alhamdulillah. Jangan terlalu panjang. Allahu. Oke. Bagus. Selamat. Jelaskan sedikit Pak suaranya. Karena ini berkelahi dengan bunyi ini. Silakan. Allahu samad dengan suara Allahu samad. Qalqalakan lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. أحد أحد أوكي سلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد تبلكن لم قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد yulad, jelaskan qulana ba lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, silakan Pak. يولد لم يلد ولم يولد ستتذكر ايه بقى لم يلد ولم يولد كده يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب احد اسمه يعني فقلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله Jangan berhenti. Kemudian yu panjang. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Huwa huwa Allah. Okay. Silakan Pak. Surah yang pertama lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Dapat. Jangan masukkan wa Allah tidak. Allah jangan menyangkal. Allah tidak. Allah. Allah Ahad tidak. Ahad. Okey. Silakan Pak. Lanjut Pak, tidak berhenti. Lam yalid tidak. Lam yalid wa lam. Lam yalid wa lam yulad. Baik, silakan Pak. Ya, kalau ada ternyata kita imam lalu menyambung dengan baca dengan ayat selanjutnya, maka bismillah tidak dijadikan di akhir. Contohnya kita sambung. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kalau ingin contohnya menyambung dengan bismillah, jangan akhiri dengan bismillah. Sambung dengan ayat setelahnya. Karena bismillah untuk memulai, bukan untuk diakhiri. Ya. Jadi kalau nanti kita baca wa lam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq, seperti itu. Kalau nafas kita panjang, pokoknya jangan diakhiri dengan bismillah. Ya. Karena bismillah untuk memulai, bukan untuk mengakhiri. Silakan Pak Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Soma dia tekan isa bukan lima. Soma dia tidak. Soma dia. Kemarin kita sudah pelajari huruf jauf. Oh masih ada? Oh ya, yeah. Ya Sheikh Abdul Hakim, betul. Lidahnya sudah lidah orang sini. Kemarin kita sudah belajari jauh. Jauh ini bagian rongga yang kosong mulut dikeluarkan. Tempat keluar huruf apa tadi? Wow, iya huruf nanti ya. Di mana? Ini sukun dan didahului oleh baris yang sesuai dengan sebelumnya. Alif sukun didahului oleh baris fathah walaupun dia huruf mahya seperti waw duha. Waw sukun didahului sebelumnya oleh baris dhamma. Kalau tidak baris dhamma berarti dia bukan huruf mad. Ya sukun didahului sebelumnya oleh baris kasrah. Kalau dia tidak didahului kasrah seperti khair, syai, maka dia bukan huruf mad. Ini sudah kita ulangi kemarin. Yang kedua yaitu al-hal. Ini yang keluar dari tenggorokan. Ya, kemarin sudah kita pelajari dan sudah kita uji dengan kata bimuzahzihihi wa syamsi wa duhaha dan kata wasabbihhu lailan tawila. Baik. Ini hurufnya hamzah. Ha. Ha. Sekarang yang ketiga. Dan ini yang paling banyak. Lidah. Ini yang paling banyak. Soalnya kita urut berarti dari rongga ke tenggorokan ke lidah. Nanti akan sampai ke mulut dan ke khayshu. Urutan biasanya ulama seperti itu karena dia urutan organnya seperti itu. Rongga, tenggorokan, lidah, dari pangkal lidah nanti melebar ke pinggir lidah sampai ke ujung lidah, nanti ke mulut baru ke hidung. Di masalah selanjutnya masalah alisan yang lidah. Ada orang seperti ini lidahnya, tenggorokannya. Ada bagian paling dekat dengan tenggorokan di sini, di pangkal lidah. Kalau kita lihat seperti ini, bagian pangkal lidah. Ini lisan. Ada namanya bagian aqsa. Yang satu, aqsa al-lisan. Bagian pangkal lidah. Bagian pangkal lidah. Ini keluar dua huruf. Ada huruf ta. Ada huruf kaf. Tapi kaf lebih ke belakang. Iya. Kaf di depannya. Dan ini dia nanti akan ada hubungan dengan huruf yang sebelumnya. Seperti kaf dari pangkal ya kaf. Di depannya sedikit ka ti ki u. Seperti kul dari kul. Tapi kalau kaf kul, gitu ya. Kul makanlah. Kul katakanlah. Maka ini harus dibedakan. Karena nanti tidak salah. Kul dari seperti yang kita baca. Kalau ini kul makanlah. Perintah kepada Nabi bukan perintah untuk makan, tapi perintah yang di sini perintah untuk katakanlah wahai Muhammad. Maka ini mesti benar. U ku ki ki yang ada di surat ihdinas siratal mustaqim. Tim ya. U gitu. Oke. Dua huruf ini dia sebetulnya sangat berdekatan sedikit saja ke depan kaf. Walaupun dari segi sifat dia akan berbeda. Tapi sifat ini lebih susah, makanya insyaallah setelah makhraj semua huruf 28 selesai baru kita masuk sifat. Ada dalam Al-Qur'an yang ini bertemu dengan ini. Satu-satunya Al-Qur'an yang dia ini. Alam naf lukum satu-satunya di Quran yang kaf sukun setelahnya kaf. Tapi kalau kaf sukun setelahnya kaf, sejauh yang saya tahu tidak ada. Maka hanya satu ini saja yang ada di Quran. Kalau menurut logika kita, kaf ini sebetulnya dia rukuan ya, rukuan dan sifatnya sifat tebal. Oh, gitu. Sementara kaf dia huruf tipis saja, ka tidak ada ku tidak. Maka dalam masalah ini seharusnya dalam hukum rimbanya yang kuat mengalahkan yang lemah, sehingga seharusnya dibaca alam nakhluqukum atau alam nakhluqukum. Tapi khusus pada ini hanya dibaca alam nakhluqukum, seakan-akan bunyinya seperti nakhluqukum. Katakan seperti ini, kafnya hilang, kafnya satu mati, kafnya satu kembali. Silakan dilihat di surat Al-Mursalat ayat yang ke-20. Ini satu-satunya di Quran bahwasanya qaf mati setelahnya kaf. Al-Mursalat pas menjelang surat An-Naba amma yatasalun ayat ke-20. Jadi kalau cara membacanya ni alam nakhluqukum, tidak ada lagi qafnya, seakan tidak ada lagi. Alam nakhluqukum sama dengan bunyi seperti dan ini. Ya, artinya dia sebagai dua saja kaf. Alam nasluk. Iya. Baik. Ada huruf qaf dalam Al-Qur'an. Contohnya ada qaf sukun. Bukan. Ada huruf ghain sukun setelahnya qaf. Kita sudah lihat sebelumnya ini halaf tenggorokan ada hurufnya, salah satunya adalah ghain. Kemudian setelah ghain, setelah apa? Tenggorokan ada hal bagian paling dekat dengan ujung tenggorokan. Ya, di sini langsung setelahnya pangkal lidah. Berarti ghain yang dia di ujung tenggorokan ini sangat dekat tempatnya dengan qaf yang di pangkal lidah. Ada ayat yang biasa kita baca ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya kan? Ini ghain setelahnya qaf. Dalam keadaannya ini tidak boleh dimasukkan. Artinya tidak boleh ghain hilang. Ghain harus nampak setelahnya qaf. Tidak boleh baca Rabbana la tuzigh qulubana, tidak boleh. Tapi harus nampak ghainnya Rabbana la tuzigh qulubana, zigh qulubana, harus nampak. Bisa dilihat ini di surat Ali Imran halaman pertama ayat yang ke-8, ayat 8 surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana. Maka cara bacanya tuzigh harus nampak. Insyaallah ini akan kita coba. Ya. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana. 2, 3. Rabbana la. Alam naf lukum. Okay. Rabbana la bi لا تزغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا. Jadi harus ilh gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Zil gitu ya. Oke, okay. Bagaimana? Alam nakhluqkum. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, jelaskan lainnya. Tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Alam Alam nakhluqkum ada tasydidnya. Alam nakhluqkum. Bukan, tunggu. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Bagus. Ini. Rabbana la tuzigh. Ayo, nah. bagus. Bagus. Nah, ini sudah berubah, bagus. Pokoknya ini ketekankan pada tuzil puru pada ini yang kita cari ya. Kita apa? Alam nakhluqkum. Bagus. Rabbana la tuzil puru pada. Bagus. Alam nakhluqkum. Lagi? Alam nakhluqkum. Ya tidak terbawa qaf. Memang harus kita tarik ke belakang. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Bagus. Silakan. Alam nakhluqkum. Ulangi. Alam nakhluqkum. Bagus. Rabbana la tuzigh qulubana. Dapatkan tuzigh qulubana. Dia sama seperti ghairil maghdub. Maghdub tidak boleh. Ghairil maghdub. Betul-betul dia enggak boleh. Karena dia ghairil maghdub. Sama ni kayak ini. Tuzigh qulubana. Alam nakhluqkum. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang putus. Tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus, silakan Mas. Bagus. Tuzigh tidak. Tuzigh qulubana. Tuzigh. Tuzigh qulubana. Ya, silakan Pak. Bagus. Bagus, silakan Pak. Alam nakhluqkum. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan putus. Kalau putus nanti kayak gini bunyinya. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Alam nakhluqkum. Bagus. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh tidak. Boleh. Dapat. Tuzil, Bagus. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Oke. Tuzigh. Oke, silakan Pak. Alam nakhluqkum. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Bagus, silakan Pak. Alam nakhluqkum. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Jangan tuzigh qulubana tidak. Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana. Silakan Pak. Alam nakhluqkum. Ayo. Rabbana la tuzigh qulubana. Jelaskan lainnya. Jangan putus. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Iya, usahakan lainnya agak nampak di ujungnya ya. Agak nampak. Oke. Okay. Iya, tuzigh qulubana. Bagus. Silakan Pak. Alam nakhlukum. Ayo. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu jelas insyaallah. Silakan Pak. Alam nakhlukum. Iya. Rabbana la tuzigh qulubana. Oke, saya. Ya. Mas. Jelaskan sedikit. Tuzil. Baik. Alam nakhlukum. Iya. Rabbana la tuzigh qulubana. Iya, baik. Alam nakhlukum. Rabbana la tuzigh qulubana. Ah, ya gitu. Coba tinggal dirapatkan aja dikit, Pak ya. Baik. Alam nakhlukum. Bagus. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzil qulubana. Tapi ini baik. Ada juga kata-kata seperti alladzi khalaqakum. Khalaqakum. Ada yang kita juga tempatkan khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Khafkum. Khafkum. Gitu ya. InsyaAllah. Tapi tiga surat yang sudah kita baca, tiga qul ini, insyaAllah nanti ketika datang waktunya kita akan tafsirkan lebih rinci. Tapi tiga surat ini, supaya nanti kita tidak lupa mengamalkannya. Tiga surat qul huwallahu ahad, surat ikhlas, qul a'udzu rabbin falaq, qul a'udzu rabbin nas. Ini dianjurkan dibaca setiap kali solat. Setelah solat, termasuk zikir yang dibaca setelah solat, baca surat ini masing-masing satu kali. Sebagian ulama menilai, kecuali setelah solat subuh dan solat maghrib dibaca tiga kali, tiga kali. Yang saya tahu dalam masalah ini, ketika saya cek, ada hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Khubayb yang menunjukkan kalau yang tiga kali itu sebetulnya kaitannya tidak dengan solat, tapi kaitannya dengan zikir, zikir petang. Ya. Ada sebagian ulama yang menilainya seperti itu. Bagaimanapun, ini jangan kita lupakan setelah solat. Nanti solat Jumat, setelah solat Jumat baca di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua, kita baca juga pada zikir pagi dan petang setelah solat. Ya. Ini baca tiga kali, tiga kali. Yang ketiga juga dibaca menjelang kita tidur. Yang ini. Baca menjelang kita tidur. Dikumpulkan tangan, disebutkan di hadis Bukhari, hadis Bala bin Azib, jama'a kaffaihi, Rasulullah mengumpulkan dua telapak tangannya. Ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Lalu dibaca, ya. Qul huwallahu ahad. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kun hembuskan. Dan disapukan ke seluruh badan badi'an min ra'sihi, mulai dari kepala. Sampai nanti ke ujung kaki. Sekali ulang lagi. Dua kali, ulang lagi. Tiga kali, ulang lagi. Tiga kali. Ini baru setelah itu kita tidur atau dibaca zikir-zikir yang lain. Ini juga dibaca surat ini juga dibaca kalau kita apa namanya mendapat ada sakit kepala atau ada sakit di badan, maka ini boleh dibaca dan juga dihembuskan dan digosokkan ke bagian yang sakit. Pernah dilakukan ini oleh Nabi SAW dan ketika beliau sakit dibacakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan digosok-gosokkan ke bagian yang sakit sebagai bagian dari ayat-ayat ruqyah. Ya. Yang ini juga ada hadis yang menyebutkan kalau dibaca pada rakaat ketiga salat witir yang tiga ini. Akan tetapi yang sahih dalam masalah ini hanya satu saja, qul huwallahu ahad. Ini dibaca rakaat ketiga. Adapun dua yang terakhir yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ini sanadnya dhaif, lemah. Ada hadisnya tapi sanadnya dhaif. Makanya kalau kita lihat di haram, baik di sini atau di Nabawi, ya kan? Mereka rakaat ketiga setelah qul ya al-kafirun, rakaat ketiga membaca ya qul huwallahu ahad saja. Ya, maka usahakan setelah solat jangan lupa baca zikir pagi petang, baca 3 kali. Kemudian menjelang tidur baca juga 3 kali dengan menghembuskan. Kalau ada yang sakit di kita juga dibaca, dihembuskan dan disapukan ke bagian yang sakit, juga dibaca pada solat witir yang qul huwallahu ahad saja. Baik, saya jelaskan sebentar tentang ayat, salah satu ayat di surah Al-Fatihah. Kemarin kita sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb ini adalah yang mengatur, yang menciptakan, memberi manfaat, yang menolak mudarat. Al-alamin, sekalian alam. Pokoknya selain daripada Allah namanya al-alamin. Ada juga datang dalam beberapa surat, al-alamin ini terbatas hanya dengan makna jin dan manusia saja. Bisa nanti dibuka ayat pertama surat Al-Furqan, surat ke-25 setelah An-Nur. Ayat berbunyi Tabarakalladzi nazzala liyakuna lil'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an liyakuna lil'alamin, supaya Al-Qur'an itu lil'alamin nadhira, menjadi pemberi peringatan bagi alamin. Alamin di sini kata ulama tafsir jin dan manusia, karena ini yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dosa dan pahalanya nanti. Tersebut juga dalam surat Asy-Syu'ara ada juga kata al-alamin. Dalam kisah Nabi Lut, atatuna dzikrana minal alamin. Apakah kalian akan mendatangi laki-laki, ini orang-orang kaum Nabi Lut, orang yang lewat, yang homo, atatuna dzikrana minal alamin. Al-alamin di sini maksudnya adalah sekelompok orang saja. Sekelompok laki-laki. Maka boleh jadi al-alamin dalam Al-Quran artinya, dan ini yang umum, semua makhluk selain Allah al-alamin. Atau boleh jadi terbatas hanya jin dan manusia saja, atau boleh jadi hanya sekelompok orang saja. Kemudian ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, pada bismillah sudah saya jelaskan bahwasanya Ar-Rahman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk termasuk orang kafir, sehingga orang kafir bisa makan, bisa sehat, bisa kaya, ya. Adapun Rahim ini kasih sayang Allah khusus bagi orang mukmin saja, ya. Dan soal nanti akan datang hadis-hadisnya. Padahal. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi contohnya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang ada di sahih Muslim disebutkan inna lillahi mi'ata rahmat, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Satu Allah bagikan di dunia, 99 Allah simpan nanti di akhirat. Bahkan hadisnya ada pada di sahih Bukhari Muslim. Dengan rahmat yang satu ini, ya tarahamul khalq, artinya makhluk ini saling berkasih sayang. Hatta katanya tarfa'al farasu hafilatan 'an waladiha, sehingga kuda dia mau mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak terinjak. Ini kasih sayang. Kita kalau contohnya ada ayam baru anaknya kecil-kecil, lalu kita halau contohnya, induknya akan marah. Kenapa? Karena induknya sayang sama anaknya. Ini hanya satu ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada makhluknya, di mana istri sayang kepada suami, anak sayang kepada bapak dan sebaliknya. Nanti masih akan Allah simpan 99 rahmat lagi di akhirat. Dan dalam hadis juga hadis Allah Subhanahu wa taala diskusi disebutkan Allah telah menulis inna rahmati ghalabat ghadabi atau wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Di antaranya contohnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dikisahkan oleh Nabi, orang-orang yang sudah punya catatan amalnya tapi catatan keburukannya jauh lebih banyak daripada catatan kebaikannya. Lalu diperlihatkanlah kepada hamba ini. Katanya, "Coba lihat. Hal zalamaka katabati syai'an? Apakah malaikat penulis amal menzalimimu, menganiayamu. Cuma kamu lihat, ada yang tidak kamu lakukan dosa, tapi ada di situ. Atau sebaliknya, ada amal yang kamu lakukan, tapi ternyata tidak ditulis oleh malaikat. Ketika dia melihat, katanya, setelah dia periksa, kata, ya Allah, tidak ada satupun dosa yang kulakukan kecuali memang ada di sini. Dan tidak ada satupun amalan yang kulakukan kecuali ada di sini. Artinya tidak ada satupun yang menzalimi. Lalu cobalah lihat lagi, boleh jadi ada yang salah. Dilihat, dilihat. Oh, ternyata memang dia mengakui semua yang ada dia lakukan ada di buku itu. Lalu disebutkan oleh Nabi, hatta idza dhanna annahu halak, sampai ketika dia sudah yakin dia halak, dia sudah binasa karena catatan keburukannya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, ya abdi, wahai hambaku, laqad satartuhu laka fid dunya wa ghafartuhu laka al-yawm. Wahai hambaku, dulu ketika kau berbuat dosa sebanyak ini, aku tutup dosa ini dulu ketika orang ada orang yang tahu. Dan pada hari ini dosa itu akan aku ampuni. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim, ada juga di Sunan Abi Dawud lebih rinci, ada dua orang Bani Israel, dia berkawan, mutahabbaini. Satunya orang taat, satunya orang maksiat. Orang yang taat ini selalu mengingatkan orang kawannya ini, aksir, aksir, sudahlah, janganlah lakukan lagi. Kawannya ini sudah muak diingatkan seperti itu. Dia mengatakan, khallini wa rabbi, sudah biarkan saya dengan Tuhan saya, ini urusan saya dengan Tuhan. Karena jawabannya ya menyinggung perasaan orang yang memberi nasihat, maka dia mengatakan seperti ini, wallahi, demi Allah, lan yaghfirallahu lak, Allah tidak akan ampuni dosamu. Pada hari kiamat, kedua ini dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada si orang yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia, Allah tidak akan mengampuni dosanya, bahkan di riwayat lain Allah tidak akan memasukkannya ke syurga. Dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke surga. Allah bangkitkan dua-duanya. Yang taat ini, yang banyak amalnya, Allah katakan kepadanya, man zalladhi yata'alla alaiya alla aghfirah fulan, siapa pula yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak ampuni dosa si fulan, al-yawm, pada hari ini, kata, ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, aku akan ampuni dosa si fulan yang bermaksiat, dan aku akan pupus habis amalmu walaupun engkau taat. Maka ini bab ampunan, bab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah, hak petunjuk Allah. Jangan kita bersumpah-sumpah memastikan kalau orang ini masuk neraka, orang ini masuk syurga, tidak. Di sini hadis sahihain juga diceritakan, ada seseorang yang dia membawa perbekalannya dengan ontanya. Dia bawa, kemudian dia pergi menuju ke suatu tempat. Ketika sampai di padang pasir, dia istirahat, letih, capek, dia mau istirahat. Makanannya semuanya ada di atas onta. Lalu dia tertidur di semua pohon. Kemudian katanya, sudah saya tidur dulu, nanti sholat saya akan lanjutkan. Ternyata ketika dia terbangun, dia tidak dapati ontanya, tidak ada, makanannya tidak ada. Dia sudah cari kiri, kanan, depan, belakang, dia sudah cari, tidak ada satupun bekas-bekas ontanya ini pergi. Lalu karena saking putus asa, dia mengatakan seperti ini, arji'u ila makanil ladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut. Kalau seperti itu, biarlah aku kembali ke tempat aku semula dan biarlah aku tidur sampai aku mati, karena tidak ada lagi harapan, makanan tidak ada. Lalu dia tidur. Ketika dia tidur, Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia bangun lagi. Sebagaimana Allah kehendaki unta yang tadinya hilang membawa makanan ada di depannya. Lalu karena saking gembiranya, dia berlari mengejar unta dan dipegang ke tali kekangnya, lalu mengatakan, Allahumma, Allahumma, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, ya Allah, budakku, dan aku ini Tuhanmu. Ini orang yang saking gembira ketika melihat untanya, akhirnya kata-katanya salah. Disebutkan di awal hadis, lallahu arhamu bi abdihi min hadha ar-rajul. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada orang yang ini ketika dia bertemu dengan untanya. Lebih gembira Allah menerima taubat kita. Ya, lebih. Ini juga bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kemudian juga disebutkan di hadis Bukhari Muslim, nanti ketika orang-orang sudah penduduk neraka sudah masuk ke neraka, penduduk surga sudah masuk ke surga, kemudian dilaksanakan syafaat. Siapa yang layak mendapat syafaat sudah masuk. Siapa yang disyafaati oleh orang yang mati syahid sudah masuk, disyafaati oleh Nabi sudah masuk, disyafaati oleh malaikat sudah masuk, disyafaati oleh orang-orang saleh juga sudah masuk. Ya, kawan-kawannya, ya Allah, dulu kami pernah sama salat dengan kawan ini, tapi kami tidak dapati dia di surga ini. Ternyata dilihat, ternyata dia di neraka. Ya. Allah mengatakan kepada hambanya ini, katanya, "Idhhabu ila an-nari fa akhriju minha man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min iman." Silakan turun ke neraka, keluarkan kawan-kawanmu yang masih ada di hatinya ada secerca atau sebesar uang logam dinar, uang emas dari iman. Kalau ada, ambil bawa. Akhirnya diambil lalu dibawa. Setelah selesai, turun lagi. Ya. Dia pergi lagi ke neraka, fakanat lahum bardan wa salama. Neraka menjadi selamat dan sejuk baginya, akhirnya tidak membakarnya. Dikeluarkannya kawan-kawannya yang setengah uang dinar saja imannya dikeluarkan. Sudah habis itu Allah persilakan lagi. Keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Orang yang di hatinya hanya sebesar zarah, sebesar biji bayam iman. Keluarkan. Lalu keluarkan lagi. Setelah tidak ada lagi. Nah, di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan baqiyat syafaati. Tinggal lagi syafaatku. Fa yahsullahu biyadaihi thalatha hasawat, maka Allah Subhanahu wa taala mencaduk dengan dua tangannya, tiga kali caduk. Iya. Kalau kaifiat kita ini seperti ini, iya, dari neraka lalu Allah masukkan ke dalam neraka, masyaallahu. Iya, sesuai kehendak Allah. Allah yang lebih tahu, dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini juga bukti Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Maka apa selayaknya kita sebagai hamba ketika contohnya Allah sangat sayang kepada kita, kita cari sebab-sebab yang bisa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba dapat. Iya. Di antara sebab kita bisa mencari rahmat Allah taala adalah sering berada di masjid. Kita kalau masuk masjid, ya, di antara doa yang kita bacakan, yang kita baca, ya, bismillahi wassalamu ala wassalatu ala rasulillah. Di antara cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rajin berada di masjid. Tidak ada contohnya kegiatan kosong, rajin i'tikaf di masjid. Karena doa yang kita baca, ya, di antaranya bismillah wassalatu wassalatu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Nanti kalau keluar abwaaba fadlika. Fadl ini karunia rezeki. Makanya kalau setelah salat, setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzaril bai'. Ayat setelahnya fa idza qudiyatish-shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, bertebaran di muka bumi dan cari karunia min fadlillah. Ya. Tapi yang rahmat kita cari di masjid antaranya. Di antara cara untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wa atiu Allah wa atiu Rasul ayat 'Aqimus-salata wa atuz-zakata wa atiu Rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, baikkanlah zakat, taatilah Rasulnya supaya kalian dapat rahmat. Ini di antaranya An-Nur ayat 56. Juga di antara cara mereka dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pokoknya setiap ayat yang diikuti dengan diakhiri dengan la'allakum turhamun, ya, di Quran seperti ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama dan perhatikanlah, semoga kalian dapat rahmat. Ini juga. Ini di surat Al-Baqarah Al-A'raf ayat ketiga terakhir. Ada juga di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka bertakwalah kepada Allah, fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah dua yang bersaudara. Ini juga bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wattaqullaha dan bertakwalah la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Bisa juga kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Mereka yang beramal ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, membayar zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga cara mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bersatu dalam ketaatan yang tidak berpecah-pecah. Allah sebutkan juga dalam surat Hud, wala yazaluna mukhtalifina illa, dan mereka selalu berbeda-beda kecuali yang Allah beri rahmat. Akan selalu bertikai kecuali yang Allah beri rahmat. Berarti orang yang tidak bertikai ini orang yang Allah beri rahmat. Di antaranya juga saling menyayangi sesama kita dan juga menyayangi makhluk lain seperti hewan. Dalam hadis, bagi siapa yang ingin mencari sanad dalam hadis ini, pertama sekali yang dipelajari hadisnya adalah hadis awaliyah itu Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang di bumi akan disayangi engkau oleh kalian oleh orang siapa yang di langit. Allah Subhanahu wa taala. Ini saling menyayangi. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim juga, ada seorang pelacur di zaman Bani Israel. Dia berjalan, kemudian dia dapati ada anjing yang sedang haus berdiri di samping sumur, cuma karena sumur airnya jauh dia tidak bisa ngambil. Maka pelacur ini membuka sepatunya, lalu dia ambil dengan sepatunya air tersebut dan dia suapkan, dia minumkan anjing ini. Disebutkan di akhir hadis oleh Nabi SAW, faghafarallahu laha, maka Allah mengampuni dosanya. Padahal ini pelacur yang kerjanya seperti itu, tapi ketika dia sayangi anjing yang biasanya mungkin identik dengan sesuatu yang jelek menurut kita, dia kasih makan, dia kasih minum, ternyata Allah ampuni dosanya. Ini bagaimana kalau ternyata kita ngasih minum orang atau ngasih minum contohnya masih makan atau membiayai orang-orang yang barangkali dia nanti akan punya jasa-jasa dalam agama Islam ini. Anjing saja dikasih minum ternyata Allah ampuni dosanya dan dia pelacur. Ya, kan ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencari rahmat Allah seperti tadi, ini usahakan tidak kita tinggalkan. Yang juga terpenting adalah, kalau kita ingin gembira, contohnya, ingin pesta, ingin segala macam, tetap harus diperhatikan standar ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْبَعُلْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan rahmat, dengan karunia Allah. Maksudnya kalau nanti kita pesta dengan harta yang halal. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Jadi tidak hanya sekedar riang, oh acaranya meriah, Masya Allah acara. Tidak. Tetap harus digaris bawahi juga rahmat Allah, sayang atau tidak. Yang kebanyakan kadang, ya sering kita lihat, karena saya dulu artis, 5 tahun saya main organ tunggal main band. Jadi dulu pergi sama artis-artis yang roknya sampai ke paha. Ya, sudah biasa dulu saya. Ini orang contohnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat menikah, bertemu dengan jodoh, dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, ya, menjelang ayat nikah ini, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashurun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ciptakan kalian, penciptaan kalian. Ayat 21 tentang nikah, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ayat ke-22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Penciptaan, ayat 20, penciptaan manusia, nikah, kemudian penciptaan langit dan bumi. Kata ulama tafsir, ini menunjukkan kalau nikmat nikah ini bukan nikmat sembarangan. Allah letakkan antara nikmat penciptaan manusia dan nikmat penciptaan langit dan bumi. Sekarang Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, dengan orang yang akan menemani hidup kita sampai kita meninggal. Oh, ternyata baru pada malam pertama, ya, kita adalah orang yang mengundang orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musik-musikan, dengan nyanyi-nyanyian, dengan goyang-goyangan. Belum lagi nanti contohnya terjadi apa perkelahian, dan ini sering terjadi. Nah, semua ini siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah orang yang mengundang, baik secara langsung atau tidak. Maka dalam hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan demikianlah mereka hendaknya bergembira. Mudah-mudahan termasuk kita ini orang-orang yang memang selalu Allah beri rahmat. Terakhir mungkin saya lupa, salah satunya adalah dengan mengikuti majelis ilmu. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan layak disebut sebagai majelis ilmu. Disebutkan di hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan, "Ma majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashathumur rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak berkumpul seseorang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama, kata masjid atau kata rumah Allah ini hanya litaghrib, untuk kebiasaan saja. Karena biasanya orang kalau belajar tafsir di masjid. Tapi tidak berarti kalau tidak di masjid belajar tafsirnya berarti tidak dapat rahmat. Tidak. Ini karena biasanya saja. Mereka membaca kitab Allah. Mereka saling tadarus mempelajarinya. Kecuali apa? Ada 4. Mereka akan turun kepada hatinya rasa tenang. Mereka diliputi oleh rahmat. Mereka dinaungi oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Ini ada 4 ini. Kalau orang tidak kenal kita di dunia, boleh jadi Allah kenal kita di akhirat, dia tadi di langit. Saya tutup dengan hadis ini. Ada hadis di Bukhari Muslim, ketika malaikat berusaha mencari-cari mana ini majelis ilmu, mana majelis ilmu. Mereka berpencar. Lalu ketika salah satu mereka mendapatkan, lalu mereka mengatakan, "Halummu ila hajatikum." Wahai malaikat, kawan-kawanku, mari sini. Kalian sudah dapatkan apa yang kalian cari, yaitu majlis ilmu. Lalu setelah itu mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala melapor, "Bagaimana kalian mendapatkan hambaku?" Katanya, "Ya Allah, mereka bertasbih kepadamu, bertahlil kepadamu, memujimu, mereka mengagungkanmu." Lalu Allah bertanya, "Apakah mereka melihatku?" Kata malaikat, "Tidak, ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Bagaimana rasanya kalau mereka melihatku?" Malaikat menjawab, "Ya Allah, kalau mereka melihatmu, mereka akan lebih dekat kepadamu dan akan lebih rindu kepadamu." Lalu Allah bertanya, "Apa yang mereka minta?" Malaikat menjawab, "Yang mereka minta adalah surgamu, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka melihat surgaku?" Kata malaikat, "Tidak, ya Allah." Allah bertanya, "Bagaimana kalau mereka melihat surgaku?" Malaikat menjawab, ya Allah, kalau mereka melihat surgamu, maka mereka akan lebih giat beribadah dan lebih banyak mencari sebab untuk masuk ke surgamu. Allah bertanya, apa yang mereka, dari apa mereka berlindung? Malaikat menjawab, dari neraka, ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Mereka mengatakan, ya Allah, kalau saja mereka melihat neraka, mereka akan lebih takut di neraka dan akan lebih menjauhkan diri dari maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya malaikati ushidukum, wahai para malaikatku, ushidukum, aku persaksikan kalian, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Lalu malaikat ada yang melapor seperti, ya Allah, ada yang datang ke majlis itu hanya untuk singgah saja. Jadi bukan untuk majlis ilmu, bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk kepentingan lain yang bukan untuk ilmu. Boleh jadi kuncinya dibawa sama kawannya, dia mau pulang, tidak bisa dibuka, atau bagaimana. Ada macam-macam lah, pokoknya bukan untuk ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengatakan, ya malaikati humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum, wahai para malaikatku, mereka itu adalah kaum yang tidak ada satu pun di antara mereka itu yang akan sengsara. Semuanya dapat ampunan. Padahal cuma nimbrung saja, tidak untuk maksud majelis ilmu. Maka dalam hal ini, majelis ilmu merupakan salah satu sarana kita untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup dan solat setelah khutbah nanti kita kesini. Saya jelaskan khutbah sedikit dan akan kita sambung hadis 40 dari penjelasan kepada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.